Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama ini. At-Darsu Ats-Tsani, pelajaran yang kedua. Dzalika, yakni tentang kata dzalika. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ma dzalika, apa itu, apakah itu, ya, sambil mengisyaratkan pada zatnya, yaitu pada bintang, kemudian menanyakan dengan kalimat, dengan kata ma dzalika, apa itu, kemudian dijawab dzalika najmun, ya, dzalika najmun, itu adalah bintang. Jadi dzalika ini sebagaimana hadza, yakni merupakan isim isyarah. Ya, merupakan isim isyarah. Ya, isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan perantaraan isyarat secara indrawi. Dengan tangan atau dengan telunjuk atau yang semisalnya. Jadi konteksnya di sini ketika bertanya, orang bertanya, ma dzalika, kemudian dijawab dengan dzalika najmun, di situ sambil mengisyaratkan, sambil menunjuk pada sesuatu yang dimaksud tersebut, menunjuk, mengisyaratkan dengan tangan atau dengan jari atau yang semisalnya. Perhatikan contoh yang berikutnya. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Ada dua bangunan atau dua gambar. Yang satu adalah masjid dan yang satunya adalah rumah. Nah, yang ditunjukkan dalam gambar ini, kedua bangunan tersebut jaraknya berbeda dari orang yang mengucapkan, orang yang mengatakannya. Masjid itu jaraknya relatif lebih dekat dari orang yang berbicara, adapun rumah ini jaraknya lebih jauh. Sehingga ketika menunjuk masjid tersebut yang jaraknya dekat, tadi digunakan lafaz hadza. Jadi kalimatnya menjadi hadza masjidun. Adapun ketika menunjuk rumah yang jaraknya jauh, menggunakan lafaz dzalika, sehingga kalimatnya menjadi dzalika baitun. Ya, jadi dari contoh ini bisa diambil faedah bahwasanya hadza ini adalah isim isyarah untuk sesuatu yang jaraknya dekat, atau lil qaribi, untuk sesuatu yang jaraknya dekat. Adapun dzalika ini isim isyarah untuk sesuatu yang jaraknya jauh, atau lil ba'idi, ini ba'id, jauh. Ini jadi itu perbedaan antara hadza dan dzalika. Yang satu yakni hadza digunakan untuk jarak dekat, adapun dzalika ini digunakan untuk jarak yang jauh. Dan tetap keduanya sama-sama merupakan isim isyarah. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Hadza hisanun, ini adalah kuda. Wa dzalika himarun, itu adalah keledai. Atau ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Di situ kudanya jaraknya dekat, ada dekat dengan si pembicara. Adapun himar, keledai itu jaraknya jauh dari sang pembicara. Sehingga dia mengatakan hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini yang dekat adalah kuda dan itu yang jauh adalah keledai. Berikutnya, adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, tidak. Zalika qibtun, itu adalah kucing. Jadi menunjuk sesuatu yang jauh. Kemudian di sini ditambahkan hamzah istifham sebelumnya. Ya, sebagaimana kemarin dijelaskan bahwasanya hamzah istifham ya untuk menanyakan sesuatu yang isbat atau yang nafi. Benar ataukah tidak? Ini seperti di sini. Dzalika kalbun, apakah itu anjing? Yang ditunjuk, apakah itu benar itu anjing ataukah bukan? Kemudian dijawab la, tidak. Karena memang itu bukan anjing, maka dinafikan dengan jawaban la, tidak. Kemudian dinyatakan dzalika qittun, itu adalah kucing. Yang berikutnya. Ma dzalika, apa itu? Apakah itu? Dzalika sarirun, itu adalah dipan atau tempat tidur. Jadi isim istifham ma ini sebagaimana fungsinya kemarin ini, di sini juga digunakan pada dzalika. Jadi tidak dibedakan untuk isim istifham yang jauh ataupun yang dekat itu sama. Isim istifham dengan ma atau tadi hamzah istifham itu juga sama digunakan untuk yang dekat maupun untuk yang jauh. Jadi pada ada tulis istifham, kata-kata yang digunakan untuk istifham untuk bertanya di situ tidak dibedakan dari sisi jaraknya, sama saja ya. Yang berikutnya, man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu. Ada dua orang, yang satu orangnya dekat, yang satunya itu orangnya jauh. Kemudian ditanyakan terhadap kedua orang tadi, tentang kedua orang tadi. Man hadza, siapa ini yang jaraknya dekat? Wa man dzalika, dan siapa itu yang jaraknya jauh? Kemudian dijawab, hadza mudarrisun, ini adalah seorang guru. Wa dzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Di sini juga ditunjukkan man isim istifham yang digunakan untuk akil, untuk sesuatu yang berakal. Ini juga digunakan untuk isim isyarah yang dekat yaitu hadza, dan juga isim isyarah yang jauh yakni dzalika. Jadi sama ya, isim istifham atau ada tulis istifham, kata yang digunakan untuk bertanya itu tidak ditentukan oleh jarak. Jadi sama, caranya dekat ataupun jauh, lafadznya sama. Hanya dibedakan dari misalnya dari man untuk akil, kemudian ma untuk ghairu akil. Jadi bedanya hanya itu. Adapun hamzah istifham digunakan untuk menanyakan sesuatu yang isbat atau yang nafi. Jadi dari sisi faedahnya atau dari sisi maknanya demikian. Adapun terkait dengan syarat ataupun yang lainnya ini tidak terpengaruh. Artinya sama ya, penggunanya sama untuk semuanya. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ma dzalika, apa itu? Dijawab, dzalika hajarun, itu adalah batu. Itu sebuah batu. Hadza sukkarun, ini gula. Wa dzalika labanun, dan itu susu. Gula letaknya ada di dekatnya, adapun laban, susu itu letaknya agak jauh, sehingga dinyatakan dengan kalimat ini dengan isim isyarah seperti ini, hadza sukkaron wa dzalika labanon. Jadi dari beberapa contoh ini ditunjukkan bahwasanya isim isyarah itu dibedakan dari sisi jaraknya. Untuk jarak yang dekat ya, menggunakan lafaz hadza, kemudian untuk jarak yang jauh menggunakan lafaz dzalika. Yang berikutnya, tamrinun, latihan. Awalan atau latihan di sini, iqra waktub. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Contoh yang pertama, hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini adalah gula dan itu adalah susu. Contoh yang kedua, man zalika, siapa itu, siapakah itu. Zalika imamun, itu adalah imam, itu seorang imam. Yang ketiga, adzalika qibton, apakah itu kucing, apakah itu kucing. La, tidak. Zalika kalbun, itu adalah anjing. Yang keempat, ma hadza, apa ini, apakah ini. Hadza hajarun, ini adalah batu. Ini sebuah batu. Ini beberapa kalimat terkait dengan isim isyarah, hadza dan juga dzalika. Yang berikutnya, yang ada di dalam kotak, disebutkan al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Jadi al-kalimatu itu bentuk jamak, jadi maknanya banyak, kata-kata. Al-jadidatu yang baru. Ini. Imamun, imam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Jadi kata al-kalimatu itu bentuk jamak ya, kemudian mufradnya kalimatun, kalimah dengan tak marfukoh ya, kaf, lam, mim, kemudian tak marfukoh, itu kalimatun atau kalimah, itu bentuk mufradnya, artinya menunjukkan jumlah satu, dan itu artinya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata. Jadi kalimatun atau kalimah dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Adapun al-jumlatu, al-jumlatu atau jumlatun, jim, mim, lam, dan tak merhutoh, jumlatun atau jumlah itu yang bermakna kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini perhatikan antara kata yang ada dalam bahasa Arab dengan makna yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan keliru. Jadi kalimatun atau kalimat itu artinya adalah kata. Adapun jumlatun atau jumlah itu artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Sekedar tambahannya untuk diketahui supaya tidak keliru, tidak rancu dengan kata-kata yang semacam ini. Ini yang bisa diambil faedahnya dari pelajaran kedua dalam kitab ini, yakni tentang isim isyarah lil ba'id, isim isyarah untuk yang jauh, yakni menggunakan lafaz dzalika. Adapun hadza yang sudah dipelajari sebelumnya itu digunakan untuk yang dekat, jadi isim isyarah untuk jarak yang dekat itu. Ini dulu, wallahu a'lam. Alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.